Walau sumbang di dalam hati ini, ku cari-cari engkau yang pergi. Lama tak kembali, rindu hati ini tak tertahan lagi pada dirimu. Berdebar rasa hatiku bila terkenang wajahmu. Hati sepi, rindu menyayat hati. Setahun engkau pergi, sampai kini belum kembali. Hati rindu, rindu pujaan hati. Petikan gitar mengiring lagu. Walau sumbang di dalam hati, ku cari-cari